وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka mengkaji daripada hadis-hadis Nabi, mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, kumpulan daripada hadis-hadis Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan agama kita. Dan kita masih di dalam babus sabr, tentang kesabaran dari kitab ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan pelajari hadis yang ke-50 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abbas adalah paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas putra daripada Al-Abbas. Artinya kedudukan Ibn Abbas ini dengan Rasulullah sebagai siapa? Ya. Sepupu. Iya, sebagai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukannya sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun usia, dari sisi usia terpaut sangat jauh sekali. Terpaut sangat jauh sekali. Bisa puluhan tahun usia, ya ini antara Ibn Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mungkin sekitar 40 tahunan. Ibn Abbas salah seorang daripada sahabat Rasul yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'allimhul kitab, ya Allah faqihhu fid din, faqihkan dia, fahamkan dia dalam masalah agama, wa'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir, sehingga beliau disebut dan digelari sebagai turjumanul Quran, penterjemah daripada makna-makna kandungan di dalam Al-Quran. Salah seorang mufassir besar, ahli tafsir besar dari kalangan sahabat Rasul. Yang akan bercerita kepada kita satu kejadian ini nanti adalah Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, Qadima Uyainah ibnu Hisam, fanazala ala ibni Atihi Al-Hur ibni Qais, Uyainah bin Hisan tiba di Madinah. Lantas dia singgah di tempat keponakannya, putra daripada saudaranya, yakni Al-Hur ibni Qais rahimahullah, salah seorang daripada tabi'in. Bahkan Uyainah bin Hisan ini adalah salah seorang sahabat sebetulnya, di antara bilangan para sahabat Nabi. Singgah di tempat keponakannya yakni Al-Hur bin Qais. Di mana Al-Hur bin Qais ini, wa kana minan nafar alladzina yudnihim Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hur bin Qais termasuk dari bilangan orang-orang yang didekatkan kepada majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya bukan orang sembarangan, orang yang bisa duduk di majelisnya Umar bin Khattab itu berarti orang-orang yang terpandang dan orang-orang yang wibawa, memiliki kedudukan dan memiliki kapasitas keilmuan. Karena demikianlah Umar bin Khattab menjadikan majelis beliau adalah majelisnya para ulama, para fuqaha, para muhaddisin. Karena Ibn Abbas menyatakan wa kana al-qurra ashhab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musawaratahu wa musawaratihi kuhulan kanu au subbana. Dan adalah para qurra, para penghafal Al-Qur'an. Mereka itulah orang-orang yang duduk di majelisnya Umar bin Khattab. Orang-orang yang diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab, tidak pandang usia, apakah dia orang-orang yang tua, termasuk orang-orang yang tua, ataukah dia termasuk dari golongan para pemuda. Yang dilihat adalah dari sisi kemampuan agamanya, kapasitas ilmunya, walaupun masih muda. Termasuk Abdullah bin Abbas, ya, beliau sangat muda sekali, belasan tahun mungkin usianya, itu berada di majelisnya Umar bin Khattab, ya, disejajarkan dengan para sahabat senior yang ikut dalam perang Badr. Sedangkan Ibnu Abbas ini usianya mungkin setara dengan putra-putra mereka. Maka sebagian dari para sahabat, ya, melihat keberadaan Ibnu Abbas yang masih sangat muda itu, mengatakan kenapa orang yang semuda ini duduk di majelis kita bersama dengan para suyuh, para masyayikh kibar, orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, dari kalangan Ahlu Badr lagi. Maka kemudian Umar bin Khattab mencoba untuk menunjukkan tentang kedudukan Abdullah bin Abbas. Beliau pernah bertanya suatu ketika di majelisnya beliau, tahukah kalian, apa pendapat kalian, atau bagaimana penjelasan kalian terkait dengan firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka para sahabat, ya, mendengar ayat tersebut dibacakan oleh Umar, mereka memberikan gambaran, ya, makna daripada kandungan tersebut, apabila engkau melihat kaum muslimin mereka berbondong-bondong, ataupun orang-orang Arab, engkau melihat mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka perbanyaklah oleh kalian ibadah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertakbir dan bertobat kepadanya. Makna yang tentunya setiap orang membaca surat tersebut akan memahami demikian, makna yang sangat polos, ya kan, makna yang sangat yakni otomatis akan setiap orang akan memahami demikian. Tetapi perhatikan bagaimana pemahaman Ibn Abbas. Setelah mereka, yakni para masyayikh yang telah berusia tadi itu, memberikan pandangan mereka terhadap surat An-Nasr tadi, Umar bin Khattab kemudian mengarahkan kepada Ibn Abbas, seorang yang masih sangat muda tadi. Apakah demikian pendapatmu ya Ibn Abbas? Apakah demikian pendapatmu ya Ibn Abbas? Maka Ibn Abbas menyatakan, tidak wahai Amirul Mukminin. Tidak demikian wahai Amirul Mukminin. Lantas apa pendapatmu? Ibn Abbas mengatakan, surat itu merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala akan dekatnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu menjadi pertanda dari Allah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat dekat dengan wafatnya beliau. Itu pandangan Abdullah bin Abbas. Yang kemudian Umar bin Khattab menyatakan, demi Allah tidaklah aku pandang kecuali seperti pandangan kamu. Dan memang demikian, ya. Kejadian kalau kita melihat daripada sejarah turunnya surat ini di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada setelah itu turun surat, ya, setelahnya ya, tidak ada turun surat. Adapun ayat mungkin ada, tetapi turun surat selain itu tidak ada. Ya, ini menjelang kematian beliau dalam waktu yang sangat singkat, sangat pendek. Apabila idza jaa nasrullah, jika engkau telah datang, tayib. Idza jaa nasrullah, jika telah datang pertolongan Allah. Wal fat, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Artinya misi kamu telah selesai ya Muhammad. Maknanya begitu. Misi kamu terhadap umat manusia telah selesai. Artinya persiapkan dirimu wahai Muhammad untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaknya engkau bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun, mohon pertolongan, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau sebentar lagi akan berjumpa dengannya. Bersihkan dirimu, sucikan Allah. Minta ampun kepadanya senantiasa. Usia engkau tinggal sedikit lagi. Ini yang difahami oleh Abdullah bin Abbas. Dan itu merupakan pelajaran bagi kita semua. Bahwasanya di saat setiap kita ya melihat usia kita mungkin sudah tua, sudah mendekati ya masa senja, sebentar lagi mungkin kita akan tenggelam. Ya. Yani sebentar lagi kita akan menghadap Allah Rabbul Alamin, walaupun tentunya istilahnya kematian itu tidak pandang usia ya. Terlebih di saat seseorang telah berusia, Allah telah berikan alamat tanda kepada dia. Mungkin tanda yang Allah berikan kepada kita bukan diturunkan surat ya kan? Ya, tetapi dengan ya diberi tanda rambut yang mulai memutih. Ini sudah tanda. Badan yang sudah sakit-sakitan itu juga tanda. Sebelumnya kuat perkasa, masya Allah. Ya, tiba-tiba bangun tidur terasa badan sakit semua. Yang biasanya kuat mengangkat berat, beban-beban berat, sanggup. Di saat kemudian usia tua tersebut, dia tidak lagi sanggup. Bahkan sekedar berjalan dia butuh kepada bantuan. Maka ini semua adalah tanda. Di saat keadaan yang demikian, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaknya senantiasa perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbih bihamdi rabbik. Wastaghfir. Subhanallah walhamdulillah. Wa atubu ilaih. Banyak-banyak memuji Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Ibnu Abbas menggambarkan bahwa majelis Umar bin Khattab Umar bin Khattab adalah khalifah. Khalifah itu setara dengan raja, bahkan di atas daripada raja. Khalifah itu adalah kepala negara. Kalau sekarang, karena bentuk negara kita adalah republik, presiden. Setara dengan itu. Bahkan di masa Umar bin Khattab, kekuasaan wilayah Islam begitu sangat luas. Sangat luas sekali. Beliau memberikan contoh kepada umat dan kepada setiap pemimpin yang datang setelah beliau, dan tidak ada pemimpin-pemimpin yang sebagaimana setegar dan sekokoh beliau dari sisi keimanan, ketakwaan, ibadah, wara, zuhud dan lainnya. Tidak ada yang seperti Umar bin Khattab. Setidaknya beliau telah memberikan contoh. Wahai para penguasa, wahai para pemimpin, jadikan teman-teman duduk kalian, jadikan bitona kalian orang-orang yang bertakwa, ahlul ilm. Jangan pandang dari sisi usia, tetapi pandanglah dari sisi keagamaan mereka, ketakwaan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang mukhlisun. Ya, diharapkan demikian tentunya. Orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Mereka akan senantiasa mementingkan kemaslahatan umat. Bisa diajak untuk berbicara tentang keumatan, tentang kemasyarakatan, tentang kerakyatan. Mereka akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Bukan orang-orang yang punya kepentingan, tetapi orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk bangsa dan negaranya. Itu yang sepantasnya dijadikan sebagai teman-teman duduk oleh para penguasa. Ini kesan yang hendak disampaikan, atau pesan yang hendak disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada kita semua, bahwasannya Umar bin Khattab khalifah radhiyallahu taala anhu, beliau menjadikan ahlus syura, orang diajak musyawarah dalam setiap permasalahan-permasalahan negara yang besar, adalah ahlul ilm, ahlul fiqh, ahlul hadis, ya. Baik orang tua maupun mudanya. Faqala Uyainah libni akhi, maka berkatalah Uyainah ibnu Hisam tadi kepada keponakannya Al-Hur ibn Qais rahimahullah. Uyainah menyatakan, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, wahai keponakanku, laka wajuhun dahadal amir, engkau memiliki kedudukan di sisi penguasa ini, maksudnya adalah di sisi Umar bin Khattab. Fasta'din li alaih, maka mintakan izin untukku kepadanya, yakni supaya aku juga bisa ikut duduk di majlisnya. Karena Uyainah ibn Hisan bukan termasuk daripada ahlul ilm, bukan termasuk daripada orang-orang yang pantas untuk duduk di majlisnya Umar. Sedangkan keponakannya ahlul ilm, ahlul ilm, ulama besar. Maka kemudian fa'adhin tayyib fasta'dana, Al-Qur pun kemudian memberikan izin, apa, mintakan izin kepada Umar. Fa'adhin lahu Umar, dan kemudian Umar pun mengizinkannya. Ini yang disebut dengan syafaat. Syafaat itu seperti ini. Ya, ini orang-orang yang pada hakikatnya dia tidak bisa untuk masuk dalam majlis, tetapi dengan syafaat orang yang memang memiliki kedudukan di sisi Umar, dimintakan izin dan kemudian diizinkan. Falamma dakhala qala, di saat kemudian duduk, ya, masuk dan duduk di majelisnya Umar, ternyata Uyainah ibn Hisam punya misi yang tidak dia sampaikan kepada khalifah. Khalifah Umar bin Khattab, seorang khalifah yang dikenal akan keadilannya, di samping ketegasannya, dikenal keadilannya. Dikritik di hadapan majelis seketika itu juga dengan kalimat yang pedas, kalimat yang tentunya sangat sangat menyayat kalau kita mendengar kalimatnya ini. Qal Uyainah menyatakan hiya yabnal khattab, perhatikan kalimatnya hiya, hiya ini kalimat ancaman kalau dalam bahasa kita. Perhatikan ini wahai putra al-Khattab, begitu bahasanya. Perhatikan ini wahai putra al-Khattab, tidak mengatakan wahai amirul mu'minin, tetapi dengan mengatakan putranya al-Khattab, wahai anaknya al-Khattab. Perhatikan hiya yabna al-Khattab, fa wallah, dia bersumpah demi Allah, ma tu'tina jazal wala tahkum fina bil adl, engkau tidak memberi kepada kami dengan pemberian yang banyak kemaslahatan untuk diri sendiri, iya kan, minta untuk kemaslahatan diri sendiri, sedangkan khalifah memikirkan kemaslahatan tidak hanya satu dua orang, satu dua kelompok, satu dua masyarakat, sekian luas dan sekian banyaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan di sini. Manusia sekelas Umar bin Khattab, manusia terbaik setelah Abu Bakar dalam umat ini, tentunya setelah nabinya. Ya, manusia terbaik yang dinyatakan sebagai ahlul jannah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijamin masuk surga. Itu di saat memimpin, di sana tetap ada orang-orang yang tidak puas terhadap kepemimpinannya. Sehingga orang Arab mengatakan ridon nas ghayatun la tudrak. Mengharapkan keriduan seluruh manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ya. Mengharapkan keriduan setiap orang itu adalah tujuan yang mustahil untuk bisa dicapai. Ghayah la tudrak. Ada orang yang puas, ada orang yang kecewa, itu biasa. Selama seseorang menjalankan kepemimpinan dengan amanah, dengan sebenar-benarnya dia menjalankan kepemimpinan, ya, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, semampu yang dia lakukan, maka dia adalah pemimpin yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun di mana manusia ya ada pihak-pihak yang mungkin terugikan. Sehingga sepantasnya bagi seorang pemimpin memandang kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Ini bagi sang pemimpin. Ya. Bagi rakyat Allah Subhanahu wa taala ya memberikan bimbingan. Untuk pemimpin innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah perintahkan kepada kalian agar menunaikan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, dan agar kalian memutuskan di tengah-tengah manusia dengan seadil-adilnya. Ini perintah kepada para penguasa. Kemudian kepada para masyarakat, kepada bangsa ini ya, kepada rakyat ya, kepada yang dipimpin, Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ayat ini, dua ayat tadi ya, dan itu ayat yang apa istilahnya dalam surat Al-Maidah, ayat yang berurutan. Yang pertama Allah sebutkan tentang tugas-tugas pemerintah, penguasa, dan yang kedua adalah kewajiban-kewajiban masyarakat. Masyarakatnya harus mentaati penguasanya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ini kepada kepada masyarakat. Kepada penguasanya, antu adul amanah ila aliha wa idza ahkamtum antahkumu bil adl. Menjalankan amanah sesuai dengan yang semestinya dan menghukumi manusia dengan keadilan. Apabila hal tersebut dijalankan dan dua ayat ini kalau dijabarkan bisa menjadi kitab yang sangat tebal ya. Karena kaitannya dengan setiap hukum-hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan semuanya. Dan ini disebut di dalam bahasa fikih sebagai asiyah satu syar'iyah atau al-ahkam as-sultaniyah. Itu kitab-kitab yang sangat besar. Asiyah as-syar'iyah ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-ahkam as-sultaniyah ditulis oleh Izz ibn Abdissalam rahimahullah. Kitab tebal. Menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah, penguasa dan tugas-tugas mereka serta kewajiban-kewajiban masyarakat dan tugas-tugas mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kemudian setiap ketidakpuasan ya, dari masyarakat kepada penguasanya diizinkan oleh syariat untuk kemudian mereka menggelar semacam protes ya, secara vulgar, maka yang terjadi adalah kekacauan. Setiap kebijakan apapun bentuknya tidak akan bisa untuk memuaskan seluruh pihak, tidak mungkin, mustahil. Itu kalau kita berbicara tentang keadaan kenegaraan, dan itu difahami betul oleh para ulama kita ya. Terlebih difahami betul oleh sang pembuat syariat, sang pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala semata. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga perkara tersebut diatur secara rinci di dalam agama kita. Diatur secara rinci dengan serinci-rincinya. Kembali kepada kisah di sini, Umar bin Khattab ya, dia dikatakan engkau tidak memberi kepada kami dengan pemberian yang layak, artinya menuntut haknya kepada penguasa. Sedangkan Umar bin Khattab telah menjalankan tugasnya dengan seadil-adilnya dan setiap kali dalam setiap perkara itu senantiasa melibatkan sekian banyak ulama, baik dari kalangan para sahabat ataupun dari kalangan tabi'in. Tidak memutuskan perkara sendiri. Dikatakan juga wala tahkum fina bil adl, engkau juga tidak menegakkan hukum dengan adil di hadapan kami ataupun di tengah-tengah kami. Artinya menuduh Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin yang apa? Yang zalim. Perhatikan ini. Sekelas bin Khattab ada orang yang secara langsung di hadapannya mengatakan demikian. Engkau telah berbuat zalim. Engkau telah korupsi, kolusi. Engkau tidak memberi hak-hak kami. Mana hak kami? Terang-terangan di hadapannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Umar bin Khattab menghadapi hal tersebut? Kita katakan kalau seandainya Umar bin Khattab kemudian murka, marah, itu manusiawi. Iya kan? Manusia. Beliau juga masih manusia. Dan beliau apalagi sebelumnya dikenal sebagai seorang yang sangat tegas, keras. Ibnu Abbas menyatakan faghadiba Umar, maka Umar pun murka marah radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bihi, sampai-sampai ingin ya ini memberi pelajaran kepada orang tersebut saking marahnya. Faqala lahul hur, maka al-hur Ibnu Qais, yakni apa ini, al-hur bin Qais ini keponakan daripada Uyainah Ibn Hisam. Al-hur mengingatkan Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala linnabi, sesungguhnya Allah taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid kenapa dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam babu sober, karena kesabaran itu adalah di saat seseorang mampu menguasai dirinya ya. Dan orang yang kuat kata Rasul, ya ini sabda Rasul SAW, adalah bukan orang yang selalu menang bulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri saat marah. Umar tidak pernah kalah dalam bulat, ternyata juga mampu untuk menguasai dirinya sempurna, Umar bin Khattab. Perhatikan di saat kemudian dibacakan, sekedar diingatkan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, di dalam surat Al-A'raf. Jadilah engkau pemaaf, perintahkan kepada perkara yang ma'ruf, dan abaikan saja orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil abaikan saja, tidak usah digubris, jangan dimasukkan hati, karena ini adalah orang-orang jahil. Ucapan mereka ucapan yang tidak perlu untuk diberi nilai, ya, tidak perlu untuk ditimbang. Ucapannya ini tidak bermutu, tidak ada nilainya, ya. Kalau kemudian ucapan orang yang jahil ditimbang, maka kita sama jahilnya dengan dia. Jangan ditimbang, sudah, abaikan saja. Dan ini merupakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Qudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa inna hadza minal jahilin. Dan bahwasannya orang ini termasuk daripada orang-orang yang jahil. Maka maafkanlah wahai Amirul Mukminin. Wallah ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, Umar sama sekali tidak berani untuk kemudian melangkai ayat tersebut di saat dibacakan kepadanya. Ini Umar bin Khattab. Dan beliau dikenal sebagai seorang yang wakana waqafan inda kitabillah, orang yang sangat-sangat waqaf. Waqaf itu artinya berhenti, ya. Sehingga kalau dalam Al-Qur'an itu ada tanda-tanda waqaf, itu artinya tanda-tanda berhenti. Waqafan inda kitabillah, berhenti pada kitabullah. Tidak berani untuk melangkai dan melancangi daripada kitabullah. Tidak peduli siapapun yang berbicara. Tidak peduli siapapun yang berbicara. Umar bin Khattab, kalau yang dibacakan adalah kitabullah, sudah langsung tunduk dan patuh. Kejadian di saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa kejadiannya. Geger para sahabat. Rasulullah meninggal dunia. Sampai berita itu kepada Umar bin Khattab, Umar marah, tidak terima. Rasul dikatakan meninggal dunia karena kecintaan yang sangat besar kepada Rasulullah. Dia hunus pedangnya, siapa berani mengatakan Rasul meninggal dunia, saya tebas kepalanya. Ini Umar bin Khattab, ya. Saya tebas kepalanya. Berjalan, ya, di setiap orang berani mengatakan Rasul meninggal, ya, hati-hati. Ternyata hanya dengan dibacakan satu ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, dibacakan satu ayat, langsung jatuh pedang, langsung jatuh pedang. Umar bin Khattab, waqafan inda kitabillah. Afa imma ta'awik au kutilang qalabtum ila aqabikum. Apakah apabila Muhammad itu meninggal dunia? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta au kutila yang qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad menyelinkan seorang rasul, dan telah lewat rasul-rasul sebelumnya, artinya sudah banyak rasul-rasul yang mendahului daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga meninggal dunia. Kan begitu, ya. Apakah kemudian kalau rasul itu meninggal dunia atau terbunuh dalam jihadnya misalnya, kemudian kalian akan kembali kufur, meninggalkan daripada agama kalian? Diingatkan dengan ayat tersebut, langsung luruh seketika itu juga, ya, lemas, dan kemudian menangis. Itu Umar bin Khattab sadar bahwa Rasul benar-benar telah meninggal dunia. Kalau mengingat kematian Rasul memang membuat badan kita ini bergetar. Ini musibah yang sangat besar. Waqtibillah azzaakumullah. Kejadian yang lain, Umar bin Khattab di saat khutbah, ya, di saat beliau menyampaikan entah khutbah Jumat ataupun yang lain, ya, artinya dia berada di atas mimbar sedang berbicara begitu, karena melihat banyaknya dari kalangan wanita yang mereka menjadikan mahar pernikahannya begitu sangat tinggi. Yang dengan sebab itu banyak para pria yang tidak sanggup untuk menikah. Nah, kemudian Umar bin Khattab ingin membuat satu aturan membatasi mahar, membatasi daripada mahar. Seketika itu juga dari kalangan Aqwat ada yang protes. Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau membaca ayat di dalam Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'an. Di surat An-Nisa di situ disebutkan di sana, yakni wa ataitum ihdahunna qintara, sedangkan kalian telah memberikan kepada salah seorang mereka dan daripada istri-istri kalian mahar dengan qintar. Qintar itu harta yang sangat besar. Fala ta'khudhu minha syai'a, jangan kalian mengambil darinya sedikit pun. Di saat sudah diserahkan jangan mengambil darinya sedikit. Ata'khudhunahu fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Diingatkan dengan ayat tersebut, maka langsung seketika rujuk dalam ucapannya dan mengatakan telah benar wanita tersebut, telah benar wanita tersebut, dan telah salah Umar bin Khattab. Seketika itu juga. Padahal maksudnya baik, iya kan? Tujuannya baik, melihat daripada keadaan semakin bertambah tingginya mahar-mahar para wanita. Sedangkan Rasulullah SAW menganjurkan supaya mahar itu diperingan. Termasuk mimbaru katinisa aisaruhun nikah, nikahan wa arkhosuhun mahron au kamakor. Termasuk daripada barokahnya wanita, atau dalam riwayat yang lain adalah khairun nisa, begitu, sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah proses pernikahannya dan yang paling ringan maharnya. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk kemudian membatasi ini, pembatasan tersebut yang kemudian dikritisi oleh sebagian ummahat ataupun akhwat pada masa tersebut, dan berhenti sudah, tidak berani untuk melangkahi daripada ayat yang dibacakan. Maka ini menjadi teladan bagi kita semua kaum muslimin, agar kita mengikuti langkah-langkah manusia terbaik umat ini, ya. Di saat dibacakan kepada kita kitabullah dan dibacakan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati, kita jalankan. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, jangan kalian melancangi Allah dan Rasul. Di saat Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu putusan, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an satu hukum, jangan kalian menyalahinya. Itu maksudnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Demikian pula di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membuat satu keputusan, satu perkara dalam setiap urusan kita, ya, kita dengar, kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la, tidaklah beriman, fa wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima wa fala wa rabbika, maka tidak demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sehingga mereka mau untuk menjadikan engkau ya Muhammad hakim, pemutus segala perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah mereka. Kemudian tidak terdapat rasa berat dalam hati-hati mereka menerima keputusanmu, dan mereka menerima dengan selapang-lapangnya. Kalau belum seperti itu, maka belum teranggap beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza da'akum lima yuhyikum istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ijabailah, yakni tunaikanlah, jalankanlah ajakan Allah dan Rasul. Di saat Allah dan Rasul itu mengajak kepada kalian pada sesuatu yang akan memberikan penghidupan kepada kalian. Dan ayat-ayat yang semakna ini banyak sekali kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi di sini kita diingatkan agar kita senantiasa mengikuti daripada apa yang telah dicontohkan pendahulu-pendahulu kita, salafunas salih, terkhusus al-khulafa ar-rasyidun, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dalam hadis Irbad bin Sariyah. Hadisnya panjang ya. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat yang menyebabkan bercucuran air mata dan bergetar hati-hati para sahabat. Maka mereka menganggap bahwa ini adalah nasihat perpisahan. Orang yang tidak berpisah tentunya akan berwasiat dengan wasiat-wasiat yang paling mengena. Dan itu yang mereka rasakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat seperti ini kepada kita. Sepertinya ini adalah wasiat perpisahan. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasul, seolah-olah ini adalah merupakan nasihat perpisahan, maka apa wasiat engkau kepada kami? Maka beliau menyatakan, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi. Usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah. Aku nasihatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada penguasa. Dengan takwa kepada Allah, maka dia menjadi orang-orang yang selamat agamanya. Dan dengan mentaati penguasa, selamat dunianya. Kemaslahatan dunia dan akhirat itu yang diinginkan di dalam Islam. Maka itulah wasiat yang paling berharga. Usikum bittaqwallah wasam'u watta'ah. Taqwallah wasam'i watta'ah. Fa'inna umannya isminkum fasayarah tilafan katira. Karena orang yang akan hidup panjang di antara kalian, kalian akan melihat berbagai macam perpecahan-perpecahan, selisih dan sebagainya yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku. Jadi ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW agar kita berpegang teguh kepada siapa? Al-khulafa ar-rasyidun. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa al-khulafa ar-rasyidun? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naftafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.